Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyar ikhwah akhibati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah. Dalah, jangan lupa untuk terus kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang terus dijaga, dilimpahkan, ditambah banyak untuk kita. Tentunya yang paling utama nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas manhaj salaful ummah. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang kita berharap itu merupakan tanda bahwa Allah menghendaki kebahagiaan hidup kita dunia sampai akhirat. Dan kita mohon kepadanya semoga terus hidup kita diiringi dengan nikmat-nikmat tersebut, ditambah sempurna sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan husnul khatimah. Masal ikhwah hafizakumullah jami'an, insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan membaca salah satu karya dari Syekh Saleh bin Abdillah Fauzan al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah, sebuah risalah kecil dengan judul Lamhatun anil firaqid dhalah, sekilas tentang kelompok-kelompok sesat. Kita masuk pasal baru. Qala hafizahullah, bayanun annal ibrata bil muwafaqati lil haqqi walaisat bil kasrah. Penjelasan bahwa tolok ukurnya itu mencocoki al-haq, bukan tolok ukurnya adalah jumlah yang banyak. Tolok ukur suatu dakwah, tolok ukur suatu pergerakan, juga telah ukur keselamatan pribadi-pribadi, individu-individu, adalah ketika dia mencocoki al-haq, bukan dipandang dari banyaknya pengikut. Walaisatil ibrah bil kasrah, standarnya bukan jumlah pengikut. Balil ibrah bil muwafaqatil haqqi, tetapi standarnya adalah seseorang itu kalau mencocoki al-haq. Dalam footnote disebutkan, hadza wal haqqul ladzi nadinullaha bihi. Itulah al-haq yang kita beragama kepada Allah dengannya. Bahwa telah ukur kebenaran itu kalau mencocoki al-haq, bukan dipandang dari banyaknya pengikut. Bikhilafi ma'tamadathu ba'dul jama'at fi da'wati ilallah, tidak seperti yang dijadikan dasar oleh sebagian jamaah-jamaah dakwah yang mereka menganggap memandang bahwa kalau pengikutnya banyak itu yang patut untuk diikuti, yang patut untuk dibela-bela dan diperjuangkan. Ini sebagian jamaah tolak ukurnya demikian, tolak ukurnya demokrasi. Jadi mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Maka tentunya kalau tolak ukurnya demikian, yang penting dapat banyak pengikut, ya dakwahnya bagaimana supaya dagangannya itu laris? Dakwahnya demikian, membuat dagangan itu laris, disenangi orang. Tidak memandang yang penting ini sehat ataukah tidak sehat. Demikian orang yang jual dagangan, yang penting dapat uang banyak, kadang tidak peduli ini saus yang dipakai kualitasnya rendah ataukah saus yang bisa menjaga kesehatan. Maka tidak peduli, yang penting laris, dapat uang banyak. Nah, demikian pula jamaah-jamaah yang tolak ukurnya adalah jumlah besar, demikian pula dagangannya dikemas supaya laris, menarik. Bi'anul hadafa huwa tajmi' wa taksil faqat. Sehingga tujuan jamaah-jamaah tersebut, tujuannya adalah tajmi', mengumpulkan banyak pengikut, memperbanyak saja. Walauh talafatil aqaid, walaupun akidahnya gaduh-gaduh, yang penting kumpul jadi satu. Kamu punya keyakinan bahwa yang masih istiqomah dengan sahabat cuma sedikit, semuanya pada murtad, enggak apa-apa, gabung, yang penting mau gabung, memperbanyak jumlah. Kamu punya keyakinan bahwa boleh memberontak kepada pemerintah, ayo gabung jadi satu. Tidak peduli akidah yang gaduh-gaduh, yang penting bisa bersatu bersama. Fa ja'aluna fi jama'atihim al-Asy'ari wal Jahmi wal Mu'tazili war Rafidi warubama an-Nasrani wal Yahudi. Sehingga mereka gabungkan dalam jamaah mereka, baik itu dari firqah Asy'ariyah ataukah dari Jahmiyah ataukah dari Mu'tazilah, dari Rafidhah Syiah, gabung, yang penting memperbanyak jamaah. Bahkan terkadang digandeng pula Nasrani maupun Yahudi. Ini partai enggak perlu pakai Islam-Islaman, yang penting memperbanyak pengikut. Karena apa? Ya, tujuannya ke arah demokrasi, memperbanyak pengikut. Tujuan politik. Demikian. Wa yaquluna, mereka mengatakan natajtami'u ala ma ittafaqna alaih wa ya'tazuru ba'duna ba'dun fima talafna fihi. Kita bersatu dalam perkara apa yang kita sepakati, tujuan kita sama. Dan kita saling memaafkan dalam perkara yang kita berbeda. Yang berbeda sudah enggak usah diusik-usik. Enggak usah diangkat ke permukaan. Yang penting tujuan kita sama. Nah, ini sebagian atau mungkin kebanyakan daripada kelompok-kelompok dakwah, gerakan-gerakan dakwah demikian. Ketika standarnya adalah yang penting banyak pengikut. Maka tuntunan Islam, tuntunan sunnah menetapkan standarnya adalah al-muwafaqatu lil-haq, mencocoki kebenaran. Sehingga tujuan dakwah salafiyah yang itu juga merupakan tujuan dakwah semua nabi dan rasul adalah agar orang per individu itu mencocoki al-haq. Itu tujuan dakwah. Agar mereka menghamba kepada Allah dengan mentauhidkannya, mentaatinya. Itu tujuan dakwah para nabi dan juga dakwah salafiyah. Walau lam yakun alaihi illa killah minan nas. Walaupun pengikutnya itu cuma sedikit orang, tidak menjadi persoalan karena itu bukan tolak ukur. Hatta walau lam yakun ba'dul azman ila wahidun nas, sampai pun kalau pada sebagian zaman pengikut al-haq cuma satu orang, tidak menjadi persoalan. Fahuwa alal haqqi wa huwa jamaah. Dia di atas kebenaran ketika mencocokkan al-haq, maka satu orang ini dikatakan jamaah. Jamaahnya berapa? Satu orang. Namanya jamaah kok cuma satu? Itulah. Dalam istilah syariat, jamaah itu tidak harus kumpulan banyak orang. Walaupun dalam istilah bahasa, jamaah itu minimalnya tiga orang dikatakan jamaah. Kalau dalam sholat, minimalnya dua orang dikatakan jamaah. Satu imam, satu makmum. Kalau dalam sholat. Tetapi dalam istilah syariat yang dimaksud al-haq itu, walaupun cuma satu orang dikatakan jamaah. Wah, di sana ada jamaah. Berapa? Satu orang. Cukup dalam Islam diterima perkataan jamaah itu cuma satu orang. Fala yalzamu al-jama' al-kasratu. Sehingga tidak harus yang namanya jamaah itu jumlahnya banyak, tidak harus. Karena yang dimaksud jamaah itu adalah yang mencocoki al-haq. Yang mencocoki al-haq. Sehingga jamaah-jamaah yang lain yang tidak mencocoki al-haq itu dikatakan firqoh. Kenapa dikatakan firqoh? Karena mufarokoh. Karena memisah. Memisah dari al-haq. Walaupun jumlah banyak dikatakan firqoh. Pecahan. Kalau jamaah itu perkumpulan. Satu orang berkumpul dengan al-haq. Walaupun banyak tapi memecah dari al-haq, memisah, dikatakan pecahan, firqah, kelompok. Balil jama'atu man wafaqal haqqa wa wafaqal kitab wa sunnah walau kana alladhi alaihi qalil. Maka jamaah itu adalah siapa saja yang mencocoki al-haq, mengikuti al-haq, mencocoki al-kitab wa sunnah walaupun pengikutnya cuma sedikit. Cuma sedikit orang. Enggak menjadi persoalan dalam masalah dakwah. Amma idza istama'a kasratun wa haqqun falhamdulillah hada quwwah. Adapun kalau terkumpul antara jumlah banyak dan antara kebenaran, artinya yang ikuti kebenaran ngikut al-haq itu banyak jumlahnya, alhamdulillah. Itu suatu kekuatan anugerah dari Allah Ta'ala. Allah memberikan kekuatan. Ketika jumlahnya lebih banyak, memang ahlul haq itu lebih kuat. Tapi itu anugerah. Karena yang namanya ngikuti al-haq itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik. Bukan setiap orang yang berdakwah kepada al-haq itu mesti menghasilkan pengikut. Tidak mesti. Nabi dan Rasul, ada yang cuma pengikutnya dua orang. Ada yang enggak sampai 10 orang. Bahkan ada yang tanpa pengikut sama sekali. Menghadap Allah sendirian. Yaumul akhirah, tanpa pengikut. Dia tidak dikatakan oleh Allah, kamu telah gagal. Tidak. Tidak. Tetap dia diberi derajat yang tinggi. Karena apa? Karena berdakwah kepada al-haq. Walaupun enggak ada yang mengikutinya. Maka jelas bahwa al-haq itu tol ukurnya bukan dipandang dari banyaknya pengikut. Tetapi selama mencocoki Al-Kitab wa Sunnah, itulah al-haq al-jamaah. Amma idza khalafatul kasratu fanahnu nanhazu malhaqi. Adapun jika al-haq ini diselisih oleh banyak orang, maka kita tetap bergabung bersama al-haq. Tidak ikut-ikut banyak orang yang menyelisih al-haq, kita tetap bersama al-haq. Harus. Walau lam yakun ma'ahu il, walaupun yang bersamanya cuma sedikit, tetap kita bersama al-haq. Kama ahbara bihi sallallahu alaihi wasallam fi min khusli tafarruqi wal ikhtilaf qad waqa. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal terjadi tafaruk, perpecahan dan ikhtilaf bakal terjadi. Kata Rasulullah, qad waqa'a dan telah terjadi. Ya Rasulullah beritakan dahulu 15 abad yang lalu bakal terjadi perselisihan dan perpecahan yang banyak dan itu telah terjadi. Bahkan jauh sebelum kita lahir sudah terjadi yang namanya perpecahan dan perselisihan. Menjadi bergolong-golong. Kenapa? Karena menyelisih al-haq yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Menjadi golongan-golongan yang baru punya faham-faham yang tersendiri. Ada yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini menyelisih al-haq. Ada golongannya. Ada yang mengatakan, oh tidak ada takdir. Semuanya itu semua kehendak dan kekuatan manusia. Dah, ini menyelisih al-haq. Ada yang mengatakan, oh takdir, semuanya ditakdirkan. Manusia itu cuma kayak wayang. Enggak punya perbuatan, enggak punya kehendak. Nah, ini menyelisih al-haq. Ada kelompok sendiri. Ada yang mengatakan, oh para sahabat itu sebagian, oh kebanyakan sudah kafir sahabat itu. Cuma tinggal beberapa gelintir yang enggak kafir. Memisah dari al-haq. Muncul kelompok-kelompok. Nah, maka terjadilah perselisihan dan perpecahan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis perpecahan umat. Wa yatadawwaru kullama ta'akhkhara zaman, dan terus berkembang perpecahan ini semakin tambah tua umur zaman. Terus berkembang. Kalau dulu awal-awal ada kelompok Syiah Rafidhah, ada Khawarij, kemudian Qadariyah, Jabriyah. Wah, di masa ini sudah mungkin jumlahnya ratusan. Sudah ratusan. Mungkin yang munculnya di zaman-zaman kita ini ada Sururiyah, ada Halabiyah, ada Hajuriyah, ada Imamiyah, yakni Ma'bariyah. Muncul kelompok-kelompok baru dengan faham yang menyelisih al-haq yang dibawa oleh para ulama di zaman ini. Muncul kelompok-kelompok baru. Mungkin di mata atau dalam perasaan kita masih belum begitu jauh lah penyelisihannya kepada al-haq. Mungkin dalam perasaan kita. Tetapi semua kelompok yang menyimpang menjauh awalnya kecil semacam itu penyimpangannya. Awalnya kecil. Gak terasa kalau itu menyimpang. Maka terkadang kita menyikapi kelompok dari Sururiyah atau Hajuriyah atau Halabiyah seolah, wah itu kan ya sama-sama dengan kita. Mungkin kadang perasaan kita masih semacam itu. Demikian itu awal-awal muncul kelompok yang namanya Khawarij zaman dulu. Awalnya kayak gitu. Maka jangan tertipu oleh penyimpangan yang nampaknya kecil. Jangan tertipu. Semua penyimpangan besar berawal dari penyimpangan kecil. Dan jangan dianggap terlalu kaku ahlu sunnah salafiyah. Salafiyun. Ketika menyikapi semua penyimpangan yang nampaknya kecil, disikapi dengan keras. Jangan dianggap kaku. Jangan dianggap keras. Karena itulah jalan keselamatan. Sekecil apapun penyimpangan, harus disikapi dengan keras. Jangan sampai agama al-haq ini ternodai oleh sekecil apapun penyimpangan. Demikian para ulama mencontohkan. Mereka memperjuangkan al-haq dengan menepis semua penyimpangan-penyimpangan sekecil apapun. Dijelaskan, dibeberkan agar umat selamat. Disikapi dengan tegas. Tidak lembek. Tidak basa-basi. Menyimpang, katakan menyimpang. Kelompok hajuri, hajuri. Sururi, sururi. Bukan salafi. Sudah. Tegas. Maka perpecahan itu semakin tambah tua umur zaman, itu semakin berkembang tambah banyak. Ya tatawaru attafaruku wal ihtilafu ila andakum masah, dan terus akan berkembang perpecahan dan perselisihan itu sampai hari kiamat. Akan terus bertambah banyak. Terus berkembang. Terus berkembang. Kadang-kadang ketika ada muncul perselisihan baru dalam fitnah, kemudian memunculkan kelompok baru, sebagian orang mengatakan, ahlu sunnah berpecah, salafiyun berpecah. Ketika awal-awal mungkin masih memis semacam itu. Tidak sebenarnya. Sesungguhnya adalah muncul paham baru yang mungkin tadinya belum muncul di tengah-tengah salafiyun, tapi kemudian ada yang memunculkan faham baru. Kemudian faham baru ini membuat masalah, kemudian akhirnya bergeser, kemudian menjadi berpecah. Nah, sejujurnya yang berpecah bukan salafiyun, tetapi orang yang punya faham baru menyisi salafiyun, kemudian memisah. Ini yang terjadi. Sehingga jangan dikatakan, wah salafiyun berpecah sekarang. Ada salafiyun sururi, ada salafiyun hajuri, ada salafiyun halabi. Tidak, salafiyun cuma satu. Halabi ya halabi. Sururi ya sururi. Hajuri ya hajuri. Salafi ya salafi. Tidak berpecah semacam itu. Hikmatu minallah subhanahu wa ta'ala liyabtaliya ibadahu. Itu semua merupakan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilah hambanya. Untuk memilih dan memisahkan. Fayatamayyumna man kana yadrubul haqa mimman yu'sirul hawa wal asabiyah. Sehingga akan terpilahkan, terbedakan antara orang yang memang menginginkan al-haq dengan jujur, dengan orang yang sesungguhnya dia lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mementingkan asabiyah. Asofiyah, fanatisme. Ini syekh saya masa dikatakan menyimpang. Nah, ternyata muncul. Masa ulama kok menyimpang? Masa syekh ini kok menyimpang? Muncul ketika ada fitnah. Ini penyakit asofiyah, fanatisme itu semacam itu. Sehingga tidak terima kalau ada berita. Ulama kok menyimpang? Tidak mau terima. Setelah terbukti, ditegakkan argumentasi tentang penyimpangannya, tetap tidak mau terima. Masa syekh saya tidak terima, saya kenal al-haq dari dia. Asabiyah. Akhirnya muncul fanatisme dan muncul kelompok baru. Sehingga dinisbatkan kepada apa? Kepada tokoh yang ditaksubi di fanatik ini. Maka dikatakan Ma'bariyah, Hajuriyah. Karena taksub kepada syekhnya ini. Yang punya penyimpangan jelas. Penjelasan para ulama tidak kurang-kurang menjelaskan penyimpangan Yahya al-Hajuri. Menjelaskan penyimpangan Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Tidak kurang-kurang penjelasannya. Tetapi fanatisme asofiyah ini nampak baru ketika ada fitnah. Ada persisihan. Itu merupakan hikmah untuk Allah memisahkan antara orang yang memang jujur mencari al-haq, mengikuti al-haq dengan orang yang sesungguhnya lebih mengikuti hawa nafsu dan fanatisme. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Falaya'lamanallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami telah beriman lalu tidak diuji? Kami telah beriman. Kami ini salafi, sunni salafi. Apakah toh enggak diuji mengatakan demikian? Dibiarkan saja, udah langsung diterima. Betul kamu salafi. Kamu seorang sunni. Betul. Diterima demikian itu? Tidak. Jangan kira demikian. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Apa hikmahnya? Falaya'lamanallahu alladziina shadaqu. Hingga Allah benar-benar mengetahui, membuktikan. Allah Maha tahu sebelumnya. Yani Allah ingin mempertunjukkan siapa orang-orang yang jujur pengakuan imannya. Perkataan kami telah beriman, siapa yang jujur sebenarnya? Walaya lamanal kadzibin, dan agar Allah pertunjukkan siapa orang-orang yang dusta. Ketika ada ujian, maka akan nampak, ternyata ini orangnya guncang. Ketika ada ujian. Ketika ada ujian, siksaan manusia dianggap seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali ternyata. Enggak kuat saya. Dianggap seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma siksaan manusia sehingga mundur dari keimanan. Memilih keselamatan, yang penting selamat, enggak disiksa. Akhirnya bersama orang-orang yang tidak jujur imannya. Adapun orang-orang yang disiksa karena keimanannya, dia tahu ini yang Allah janjikan, yang juga oleh Rasulullah janjikan, bahwa orang yang beriman bakal diuji ketika datang ujian. Memang berat. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, Am hajibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bakal masuk surga? Ini bukan sekedar masalah beriman. Apa mengira bakal masuk surga kalian itu? Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mereka dahulu ditimpa masat humud basa wadoro, keberatan, penderitaan, kesusahan. Baik penderitaan karena kekurangan ataukah karena tekanan-tekanan musuh. Berat mereka. Wazulzilu, digoncang hati mereka. Goncang. Berat sekali untuk bertahan di atas iman. Sampai Rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya pun mengatakan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Karena beratnya ujian. Sehingga jangan mudah-mudahan terus mengatakan, kami telah beriman. Kami masuk surga. Kami yakin masuk surga. Atau menyangka masuk surga. Maka harus ujian itu mesti. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah menyaring. Filterisasi. Siapa yang betul-betul memiliki kejujuran dalam mengikuti keimanan. Al-haq. Mengikuti jalan salaf. Akan tersaring. Wa qala subhanahu wa ta'ala, juga Allah Ta'ala firman ke dalam surah Hud ayat 118-119. Wa la yazaluna muhtalifin illa marrahima rabbuk. Walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan terus saja mereka itu akan berselisih. Wala yazaluna, kata Allah, akan senantiasa terus berselisih karena menyelisih al-haq. Satu ini menyelisih al-haq, yang itu menyelisih al-haq, akhirnya terus ada perselisihan. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati Tuhannya. Maka rahmat itu adalah sebab persatuan. Sehingga persatuan itu adalah karena rahmat Allah. Bukan. Perselisihan adalah rahmat. Bukan. Sebagian orang membawakan hadis yang palsu atau mungkin tidak ada asalnya. Yang mengatakan, ihtilafu umat umati rahmat. Perselisihan umatku adalah rahmat. Allah mengatakan, orang itu akan terus berselisih manusia itu kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Dalam surah Hud. Sehingga kalau dirahmati itu enggak akan berselisih. Berselisih itu pertanda dia tidak mendapatkan rahmat. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah mereka dicipta. Jadi untuk diuji dengan ujian-ujian. Siapa yang istiqomah mengikuti al-haq, siapa yang menyelisih al-haq, untuk diuji, dicipta itu. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, la amla anna jahannam, benar-benar akan aku penuhi jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan manusia dan jin semuanya. Allah telah menetapkan jahanam, berjanji kepada neraka jahanam bahwa Allah akan memenuhinya dengan manusia dan jin. Hingga ketika yaumul akhirah, semua orang yang berhak masuk neraka semua dimasukkan, blang-blang-blang masuk neraka semuanya. Neraka tidak pernah penuh. Neraka tidak penuh. Allah mengatakan kepada neraka dalam surah An-Najm atau sebelumnya, kata Allah, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka jahanam? Wadakulu hal mimazid, neraka menjawab, saya masih butuh tambahan. Allah telah janji bakal memenuhi, kok masih belum penuh-penuh? Akhirnya Allah penuhi neraka jahanam dengan Allah letakkan kakinya yang mulia, telapak kakinya Allah yang mulia, Allah taruh di neraka jahanam sampai persinggungan sisi-sisinya. Kemudian neraka mengatakan, kot, cukup wahai Allah, cukup ya Allah. Sampai demikian. Yakni bahwa Allah telah berjanji memenuhi manusia dengan neraka jahanam dengan manusia dan jin. Yang untuk itu mereka diuji. Diuji untuk diketahui siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya, jujur dalam mengikuti al-haq, dan siapa yang dusta. Fa khuslu hadza tafarruqi wa hadza ihtilafu at-tafarruq wa ihtilafu ibtila'un minallahi subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadinya perpecahan dan perselisihan itu merupakan ujian yang mesti terjadi. Ujian. Wa ila fahuwa qadirun subhanahu ayajma'uhum alal haqi. Sebab Allah itu maha kuasa untuk menyatukan mereka di atas al-haq. Allah maha kuasa. Kalau seluruh manusia menginfakkan apa yang dia miliki di muka bumi ini untuk menyatukan umat manusia, menyatukan hati-hati mereka, tidak akan mampu. Menginfakkan segala yang dia miliki untuk menyatukan manusia tidak akan mampu. Tetapi Allah menyatukan hati siapa yang dia kehendaki. Dia maha kuasa untuk menyatukan seluruh manusia satu hati, satu akidah, satu pemahaman. Allah maha kuasa. Tetapi Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah mengatakan, walau syaa'allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah menghendaki, pastilah Allah kumpulkan mereka, satukan mereka di atas petunjuk. Kalau Allah menghendaki. Tetapi Allah menghendaki untuk diuji. Untuk dipilah-pilah siapa yang imannya jujur, siapa yang tidak jujur. Siapa yang jujur dalam mengikuti al-haq dan siapa yang dusta. Yang sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Ngikuti namanya mengikuti al-haq sesungguhnya karena mencuri hawa nafsunya. Wah ini lumayan ini. Bisa mendukung ekonomi saya. Ikuti. Ngikuti dakwah salaf. Karena apa? Wah, saya setelah ikut salaf ini laris terus. Ewan-ewan kalau jajan ke tempat saya. Wah, saya ikut ngaji aja sekarang. Ngikuti dakwah salaf karena laris. Ketika ewan-ewan sudah enggak jajan ke sana lagi. Waduh, ini cari yang lain lagi ini supaya laris. Ini contoh. Sesungguhnya diikuti al-haq sementara waktu ketika mencocoki hawa nafsunya. Ketika sudah tidak menguntungkan, wah cari yang lain. Inilah terbukti ketika datang fitnah. Sesungguhnya jujur ataukah tidak dalam kita al-haq. Wa qadir la hada Allah Ta'ala maha kuasa untuk menyatukan manusia di atas al-haq. Lakin hikmatahu iktadot ayyab taliyahum bi wujudil tafarruqi wal ikhtilaf. Tetapi hikmah Allah menetapkan untuk menguji mereka dengan diadakannya perpecahan dan perselisihan untuk diuji siapa sebenarnya yang jujur. Min ajli ayatamayaza talibul haqi min talibil hawa wa ta'asub, dalam rangka untuk Allah memperbedakan, terbedakan siapa yang mencari al-haq dan mengikutinya, dan siapa yang sungguhnya mengikuti hawa nafsu dan hanya karena fanatis saja. Karena syekhnya, imamnya bersama tokoh-tokoh itu wah ikut. Ketika imamnya ternyata sudah enggak bersama mereka karena ada penyimpangan, wah akhirnya tetap ikut syekhnya, tidak ikuti al-haq. Terbedakan dengan adanya ujian perselisihan. Jadi perselisihan mesti sering terjadi, dan hari ini kita bersatu dan kita memohon kepada Allah agar dijaga di atas persatuan yang hak ini. Tetapi ingat, akan terus ada ujian. Ujian itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Maka doa kita yang terpenting setiap hari kita minta kepada Allah adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak sebagai hak dan berikan kekuatan kepadaku untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku yang batil sebagai batil dan berikanlah kekuatan untuk menjauhinya. Ini doa yang penting sekali. Kebutuhan kita kepada doa ini betul-betul besar. Orang yang benar-benar jujur mengikuti al-haq akan memandang besar doa ini. Kenapa? Karena ujian perselisihan akan terus bergulir, terus bergulir, terus bergulir. Dan yang dibutuhkan adalah bisa memandang al-haq itu benar-benar terang sebagai al-haq. Itu butuh. Kemudian bisa mengikutinya. Ini kebutuhan yang harus kita minta kepada Allah SWT. Mazala ulamul ummah fi kulli zaman wa makan yanhauna an hadzal ikhtilaf. Dan terus saja ulama umat ini di setiap zaman dan tempat melarang, memperingatkan dari apa yang namanya perselisihan. Maksudnya perselisihan adalah karena menyelisihi al-haq. Hanya karena mengikuti hawa nafsu. Hanya karena ta'asub kepada tokohnya. Dilarang oleh para ulama. Hati-hati. Kalau jelas salah, tinggalkan. Jangan berat karena menguntungkan dunianya. Jangan berat karena itu adalah tokohnya. Tinggalkan kalau memang menjadi al-haq. Wa yusuna bitamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW fi kutubihim alati baqiyat ba'dahum. Dan terus saja para ulama mewasiatkan agar umat ini berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam kitab-kitab mereka. Mereka berwasiat. Maka siapa saja yang baca kitab ulama umat ini dari zaman ke zaman, wasiat mereka adalah terus berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Terus berpegang dengan pemahaman para ulama. Terus memahami agama melalui kitab-kitab para ulama terdahulu. Nasihat mereka. Agar tidak berselisih. Agar selamat. Tajiduna fi kutubis sahih Bukhari masalan kitabul i'tisami bil kitabi was sunnah. Dalam kitab sahih Bukhari misalnya, kumpulan hadis sahih karya Imam Al-Bukhari, ada di dalamnya kitab dengan judul kitab al-i'tisam berpegang teguh bil kitabi was sunnah. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yani, ini cukup menunjukkan agar orang tidak menyelisihinya. Sehingga menimbulkan perselisihan. Tajiduna fi kutubil aqaid dzakaral firaqat halikah. Kita dapati dalam kitab-kitab akidah. Kitab akidah. Kita dapati adanya penyebutan kelompok-kelompok yang binasa, yang menyimpang dari al-haq. Kitab mana saja kitab akidah? Misalnya, kitab Imam Al-Lalika'i, Usulil I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dibahas di sana akidah para sahabat, para tabi'in, para imam. Kemudian, apa yang menyimpang dari akidah mereka? Kelompok Syiah, kelompok Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Jabriyah disebutkan kelompok-kelompok menyimpang. Kitab Imam Ahmad Usul Sunnah disebutkan usul-usul sunnah yang harus dipegangi oleh umat ini. Disebutkan juga contoh-contoh kelompok yang menyimpang. Kelompok Aslu Sunnah, kitab Aslu Sunnah Wa'tiqaduddin dari Imam Ibnu Abi Hatim. Aslu Sunnah, prinsip Aslu Sunnah Wa'tiqaduddin dan keyakinan agama. Disebutkan prinsip-prinsip untuk berpegang dengan Aslu Sunnah, kemudian penyimpangan-penyimpangan kelompok yang lain. Senantiasa kitab-kitab akidah menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang berikut penyimpangannya. Mesti. Agar kita kenal. Dan selamat dari bahayanya. Karena siapa yang tidak kenal, tidak selamat. Sebagaimana dikatakan tidak kenal, maka tak sayang. Kalau tidak kenal kebaikannya, tidak sayang. Tidak kenal kejelekannya, tidak selamat. Dari bahayanya. Kalau tidak kenal kejelekannya, maka harus mengenali kejelekan untuk selamat darinya. Dan juga mengenali kebaikan untuk mengikutinya. Harus mengenali dua-duanya. Wa aqrabu syai'in lakum syarhu Tahawiyah. Dan kitab yang paling dekat kepada Anda sekalian adalah kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Wa hiya baina aydikumul andan. Sekarang ini kitab itu ada di tangan-tangan kita. Ya, ini kita milikinya. Karya Imam Abu Ja'far Tahawi. Dari mazhab Hanafiyah. Kemudian disyarah oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Dengan syarah Aqidah Tahawiyah. Juga ulama di zaman ini. Syekh bin Bas. Syekh Fauzan. Mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Wal gharadu min hadha bayanul haqi minal batil. Tujuan daripada ditulisnya kitab-kitab akidah itu adalah untuk menjelaskan antara al-haq dan al-batil. Ini yang hak. Yang diwarisi dari Rasulullah dan para sahabat dijelaskan dalam kitab itu. Kemudian berikutnya, ini yang menyimpang dari al-haq. Batil, menyimpang, sesat dan sebagainya. Dijelaskan. Sehingga ulama tidak membiarkan umat ini buta dari penyimpangan. Buta dari kesesatan. Tidak dibiarkan. Umat ini adalah yang paling kasih. Ulama adalah yang paling kasih kepada umat ini. Karena mereka menjelaskan penyimpangan-penyimpangan. Menjelaskan kesesatan-kesesatan. Dan agar bersikap keras kepadanya. Ini adalah para ulama Ahlus Sunnah. Tidak basa-basi. Tidak lembek. Dalam menjelaskan penyimpangan kesesatan. Tidak lembek, tidak basa-basi. Karena apa? Karena untuk keselamatan umat. Itulah kasih sayang mereka. Sementara orang-orang yang merasa mengasihi umat ini mengatakan, walaupun ahli bid'ah kan juga punya kebaikan. Semua orang kan yang punya, ya punya kejelekan dan kebaikan. Lah kalau ahli bid'ah semuanya ditolak, kemudian yang diterima cuma dari ahli sunnah, sementara ahli sunnah juga punya kejelekan. Punya kekurangan. Ahli bid'ah juga punya kebaikan. Kok semuanya ditolak dari ahli bid'ah? Maka kita katakan, kalau ahlu sunnah, kejelekannya bukan penyimpangan. Ahlu sunnah, kejelekannya bukan kesesatan, bukan penyimpangan ahlu sunnah. Sebab, kalau menyimpang sesat, sudah keluar dari ahlu sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah, kejelekannya adalah penyimpangan dan kesesatan. Kejelekannya. Ahlu sunnah mungkin punya kejelekan, punya kekurangan. Namanya manusia. Punya dosa, punya kesalahan. Tetapi bukan pada tingkat penyimpangan dan kesesatan. Paling tergelincir. Kalau tergelincir, ahlu sunnah mudah tobat, mudah rujuk kembali kepada kebenaran. Kalau tergelincir itu bukan akidahnya. Namanya cuma tergelincir. Ingin mengatakan al-haq tapi keliru. Maka tidak bisa disamakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Sehingga jangan katakan Ahlus Sunnah juga punya kekurangan, Ahlul Bid'ah juga punya kebaikan. Tidak pantas dikatakan demikian. Tidak pantas. Karena kekurangan Ahlus Sunnah itu bukan dalam akidah, bukan dalam manhaj. Sehingga kekurangannya bukan penyimpangan, bukan kesesatan kalau Ahlus Sunnah. Adapun kalau Ahli Bid'ah, kekurangannya adalah penyimpangan, kesesatan. Tidak bisa disamakan. Maka sampai masyhur perkataan para ulama bahwa ahli maksiatnya ahlu sunnah lebih baik dari ahli taatnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang sibuk dengan amal ketaatan, tapi ahli bid'ah, keyakinan ahli bid'ah, tapi rajin sholat, rajin puasa. Dibanding ahlu sunnah, keyakinan ahli sunnah, tapi kadang yang ngerokok gitu. Kadang ya mungkin lebih besar dari ngerokok. Itu masih lebih baik. Masih lebih baik. Sehingga ketika ada seorang tobat dari ngikuti faham ibadiyah, salah satu firqah khawarij, ibadiyah itu tobat. Tobat dari mencuri. Dia tadinya seorang pencuri. Tobat dari mencuri. Terus ngikuti faham kelompok namanya ibadiyah. Berkata kepada salah seorang ulama, saya sekarang sudah tidak mencuri. Ya kenapa? Sekarang saya bersama orang-orang soleh. Siapa? Kelompok ibadiyah. Kata ulama ini, kamu balik jadi pencuri lebih baik daripada ngikuti mereka. Balik jadi pencuri saja. Sehingga jangan dianggap atau jangan dikatakan ahlu sunnah juga punya kejelekan, kekurangan. Ahli bid'ah juga kebaikan. Tidak bisa ditimbang yang semacam itu. Ini perkataan menyimpang. Jangan diterima. Walaupun ahlu sunnah tidak diingkari bukan orang yang maksum. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ingat, kesalahannya bukan di bidang akidah. Bukan manhaj. Sehingga bukan dikatakan penyimpangan atau kesesatan. Lain dengan ahli bid'ah. Falwa idza waqit waqa'al waqa'a mahbara bi Rasulullah minat tafriq wal ikhtilaf. Sebab ditulisnya kitab-kitab itu adalah sebab telah terjadi perpecahan dan perselisihan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menulis kitab akidah. Wal wajibu an na'mala bima awsana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maka wajib kita mengamalkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dalam sabda beliau, hendaklah kalian pegangi sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin sepeninggalku. Itu yang wajib kita pegangi dalam memahami agama. Dalam memahami tafsir Al-Quran. Dalam memahami akidah. Rujukan kita adalah para sahabat. Setelah sunnah Rasulullah adalah sunnah para sahabat. Para khalifah rasyidin dalam memahaminya. Kalau berbeda dengan mereka, maka hati-hati, waspada. Itu penyimpangan. La najata min hadal khatari illa bitamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi s.a.w. Tidak ada jalan keselamatan dari bahaya penyimpangan, perselisihan dan perpecahan ini kecuali dengan berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Wala tahsabanna hadzal amra yahlu bisuhulah. Jangan kamu mengira, jangan sekali-kali menyangka bahwa berpegang teguh dengan kitab was sunnah itu perkara yang mudah, gampang. Jangan dikira demikian. Gampang yang menyangka kitab was sunnah toh? Gampang. Saya akan ikuti. Jangan dikira demikian. La butta ayyakuna fihi masyakoh. Mesti. Berpegang dengan Alkitab Sunnah itu mesti ada masyakoh. Ada keberatan yang mengiringinya. Kondisi yang butuh kesabaran yang besar. Mesti. Ujian-ujian. Penentangan-penentangan. Permusuhan-permusuhan. Mesti. Apalagi di hari-hari ini sudah kita rasakan lahirnya kelompok baru yang ingin menghidupkan kembali ritual-ritual tradisi, ritual budaya, kesyirikan. Ini yang nantinya bakal menjadi musuh berat dakwah tauhid. Ketika kesyirikan sudah dikatakan sebagai sesuatu yang mubah, bahkan dilestarikan, dianjurkan untuk dihidupkan kembali, ini bakal menjadi musuh berat. Dan di balik mereka ada kekuatan yang mendukungnya. Maka kita akan diuji apakah akan istiqomah dan tauhid dengan dakwah tauhidnya ataukah goncang. Walayadu billah, kita mohon kepada Allah kekuatan dan pertolongannya. Lakin yahtaju ila sabrin wa sabat, kita butuh kepada kesabaran dan keteguhan menghadapi ujian-ujian tersebut, menghadapi keberatan ketika berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Wa ila fa innal mutamassika bil haqi khususan fi akhir zaman sayu'ani fil masyak, sebab orang yang berpegang dengan al-haq terkhusus di akhir zaman ini maka akan dihadapkan kepada ujian-ujian berat. Wa yakunul qabidu ala dinihi kal qabidi alal jamri, sehingga orang yang berpegang dengan agama yang hak dengan manhaj salaf itu kondisinya seperti orang yang memegangi menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Kama soha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam footnote disebutkan dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Battah dalam Ibanatul Kubra dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, yati alan nasi zamanun, akan datang zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi alal jamri, orang yang sabar di antara mereka memegang agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Dalam lafaz yang lain riwayat Imam Ahmad secara marfu dikatakan, wailulil arabi min syarin qadiktarab, cilaka orang Arab, ada kejelekan yang sudah dekat. Bangsa Arab dah diantem, disampaikan berita mengerikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul masih hidup. Celaka orang Arab ini. Fitanan kaki to'il lail mudlim, akan datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, esok hari orang masih mukmin, sore sudah kafir. Fitnah yang berat, yang besar. Guncangan yang betul-betul sampai mengubah agama, membalik hati. Ini dikatakan oleh Rasulullah kepada orang Arab di masa beliau masih hidup, bahwa ini fitnah sudah dekat. Ya bi'u qaumun dinahum bi'aradin dunya qalil, ada kaum yang menjual agamanya dengan harga dunia yang sedikit, harta dunia yang sedikit. Al-mutamassiku yawma idzin ala dinihi kalqabidi alal jamri, sehingga orang yang memegang teguh agamanya di hari itu seperti orang yang memegangi bara api. Au qala ala shauqi, atau seperti orang yang memegang duri, menggenggam duri, sama beratnya. Dalam lafaz yang lain dibawa Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihina mithl qabdi alal jamri, sesungguhnya di belakang kalian akan datang hari-hari, sabar di hari-hari itu seperti memegang bara api. Lil amili fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna min mithli ya'mal mithla amalikum, orang yang mengamalkan al-haq di antara mereka di hari-hari yang berat tadi mendapat pahala 50 orang dari kalian yang mengamalkan amal yang sama. Pahalanya 50 orang sahabat yang mengamalkan amal yang sama di masa yang berat tadi. Maka para sahabat, alaminkum ya Rasulullah, atau mungkin maksudnya dibanding amalan mereka ya Rasulullah, orang yang pahalanya 50 kali dibanding orang di masa itu. Balminkum, bahkan dibanding dari kalian. Pahalanya 50 orang dari kalian yang mengamalkannya. Yakni kalau kesabarannya itu betul-betul teguh dan kokoh bisa mengamalkan al-haq, pahalanya 50 ganjaran yang Allah berikan kepada sahabat yang mengamalkan amal yang sama. Kemudian tentang maknanya disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi, berkata At-Tibi, al-makna kama la yaqtirul qabidul zamri ayyasira li ikhraqi yadu ikhraqi yadihi kadzalikal mutadayyinu yauma idzin la yaqtiru ala sabatihi ala dinihi. Sebagaimana orang yang memegang bara api tidak bisa sabar untuk terbakar tangannya, tidak mampu sabar, demikian pula orang yang berpegang dengan agamanya di hari itu, dia tidak mampu untuk teguh di atas agamanya. Terlalu berat di hari-hari itu. Li ghalabatil usati wal ma'asi, karena mendominasinya ke ahli maksiat dan kemaksiatan. Merajalela kemaksiatan dan ahli maksiat. Wanti syari al-fiski, dan menyebar luasnya kefasikan. Wa dha'fil iman, sementara iman melemah. Iman melemah. Kenapa melemah? Kondisi terlalu berat. Orang kalau kondisinya berat itu lemah iman. Sebagaimana kita rasakan, kalau temannya banyak, wah kita juga menguat imannya, semangat. Tetapi ketika temannya sedikit, kita juga melemah. Kita merasakan ada pengaruh. Karena sungguhnya banyaknya pengikut juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pengikut al-haq itu mendukung keimanan individu-individu. Itu pertolongan. Maka ketika itu orang berpegang dengan agamanya di masa ujian-ujian berat itu sangat berat. Al-Qari mengatakan Ad-dohir anna minal hadis kama la yumkinul qabdu alal jamrati illa bisabrin syadid wa tahamuli ghalabatil masyaqah kadzalika fi dzalika zaman. Sebagaimana memegang barang bara api itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kesabaran yang berat, yang besar, dan ketabahan menghadapi penguasaan keberatan kondisi. Menghadapi beratnya kondisi butuh kesabaran yang berat. Demikian pula di zaman itu, la yatasawwaru khifdu dinihi wa nuri imanihi illa bisabrin azim. Tidak bisa terbayangkan orang bisa menjaga agamanya, menjaga cahaya imannya, enggak bisa terbayangkan kecuali dengan kesabaran yang amat ekstra, amat-amat besar dibutuhkan di masa itu. Yakni menjelaskan kepada Syekh Fauzan bahwa untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah bukan hal yang mudah. Bukan perkara yang ringan. Butuh kekuatan kesabaran yang besar. Wal mutamasiku nabi sunnati Rasulullah wal wasairuna ala min haji salaf yakununa ghuraba'a fi akhir zaman. Dan orang yang berpegang sunnah Rasul, menjalani manhaj salaf, itu akan jadi ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman. Kama ahbara bidzalika sallallahu alaihi wasallam biqoulihi, sebagaimana khabar Rasul mengatakan fatubalil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Maka tuba, pohon di surga, di tengah surga, bagi orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang membenahi apa yang dirusak manusia sepeninggalku dari sunnahku. Sunnah yang dirusak dengan pemahaman-pemahaman menyimpang, dengan bid'ah-bid'ah dirusak oleh orang. Maka ada yang membenahi, dimurnikan lagi agama kepada sunnah lagi. Ini ghuraba, orang yang asing. Maka berita dari Rasulullah SAW jelas demikian. Sehingga bukan hal yang mudah untuk istiqomah di atas al-haq. Hanyalah orang yang Allah rahmati, Allah tolong, Allah beri kekuatan, Allah jaga, Allah lindungi. Itulah orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan di antara mereka yang berbahagia mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dalam berpegang dengan agama ini sampai Allah benar-benar matikan kita di atasnya. Itu yang kita baca pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan yang lain. Semoga yang kita baca ini mengingatkan kita semua pentingnya kita untuk menjadi orang yang istiqomah di atas al-haq sampai benar-benar ajal menjemput kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.